semalam. Benarkah anda menjalani sembahyang yang lima waktu sehari semalam? Tetapi mengapa minuman yang haram anda lakukan di sepanjang jalan? Tetapi mengapa minuman yang haram anda lakukan di sepanjang jalan? Semalam. Tetapi mengapa minuman yang haram anda lakukan sepanjang jalan? Tetapi mengapa minuman yang haram anda lakukan di sepanjang jalan? Tetapi mengapa minuman yang haram anda lakukan di sepanjang jalan? Tetapi mengapa